At-tumaniyatu fil qalb, tenangnya hati. Kalimat tenang bagi kaum muslimin tentu di sana ada sebab. Ada sebab-sebab ketenangan dan ada sebab-sebab yang menyebabkan galau atau kacau. Ketenangan bagi kaum muslimin diraih oleh seseorang adalah dengan sebab al-ilmu. Dia mengetahui tentang ilmu, ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang terdiri dari Al-Quran was sunnah difahami salafil ummah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf. Barang siapa yang memiliki ilmu ini, maka dia akan mantap, akan kokoh, indahu thabat, kekuatan dan kekokohan dia dalam din, dalam beragam. Tetapi barang siapa yang dia tidak memiliki ilmu tentang Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi, maka akan muncul yang namanya asyak, warraib, ulqalak, bergejolak hatinya, penuh kebimbangan dan keraguan. Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala wa ghafaralah menyebutkan kekokohan yang ada pada ahlu sunnah dan kekacauan yang ada pada ahlu bid'ah. Di mana mereka ahlu sunnah mengapa kokoh? Karena tarikah mereka benar dalam beragama. Mengapa ahlul bid'ah itu goncang? Ahlul bid'ah itu kaum muslim la yantakil min bid'atin illa bid'atin asyaddu min. Ahlul bid'ah itu berpindah dari satu bid'ah kepada bid'ah yang lebih jelek, yang lebih buruk. Itu dikarenakan manhaj tariqah beragama yang ada pada mereka. Mereka adalah sahibul intiqal yang sering berubah-ubah, menunjukkan ketidakmantapan dalam hati mereka. Tidak ada sabat pada hati mereka. Kalaulah ada, semu karena tarikah dalam beragama yang batil. Al-Imam Al-Albani menyebutkan ahlu sunnah yastadilluna awwalan humma ya'taqiduna thaniyan. Ahlu sunnah mereka berdalil terlebih dahulu, mencari ilmu terlebih dahulu, membaca nas-nas Al-Quran, membaca nas-nas As-Sunnah difahmi salafil ummah, dengan pemahaman para salafus salih yang dinaskan dalam agama kita adalah pemahaman mereka. Barulah kemudian mereka meyakini dan beramal dengan bimbingan nas-nas tersebut. Misal mamanya kita mendapati nas Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Dan berbagai macam ayat yang berkaitan tentang hal ini. Kemudian kita meyakini sesuai yang tersebut di dalam ayat tersebut. Maka hal itu menimbulkan ketenangan hati. Karena kita mengerti bahwa ini adalah qala Allah, ini adalah qala Rasul. Aina Allah, Allah fis sama'. Di manakah Allah? Allah fi sama, yani ul wartafa, di atas dan tinggi, di atas langit, di atas arsy. Itma'annal qalb, dengan ini tenanglah jiwa seseorang, mantaplah agama dia dan tidak akan berubah-ubah karena keyakinannya dibangun di atas al-ilmu. Berbeda dengan kondisi ahlul bid'ah. Apa tarikahnya al-bid'ah dalam beragama? Ya'taqiduna awalan ثم يستدلون ثانيا. Mereka al-bid'ah meyakini sesuatu terlebih dahulu. Keyakinan yang dibikin oleh tokoh-tokoh mereka. Keyakinan yang dibikin oleh lingkungan dan kebiasaannya mereka. Baru kemudian mereka mencari dalil pembenaran terhadap kebatilan yang ada pada mereka. Jikalau mereka dapat itu, mereka akan gunakan itu. Jikalau mereka tidak mendapati itu, maka mereka akan tolak al-adillah yang berseberangan dengan keyakinannya. Akan dia ingkari nas Al-Quran. Kalau bisa, kalau tidak dipelintirkan maknanya kepada apa yang mereka maukan. Fi kulubihim zaygun. Di hati mereka terdapat apa? Penentangan ini yang menjadi permasalahan. فَمَنْ لَذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Ahlul bid'ah itu adalah orang-orang yang di hati mereka terdapat sifat penentangan, penyelisian terhadap nas-nas sunnah Nabi SAW. Maka kalaulah mereka mencari ayat, mereka hanya untuk menimbulkan sebuah pemahaman batil yang mereka maukan. Menimbulkan permasalahan di tengah-tengah kaum muslimin. Membikin kelemu fase. Membikin semu. Seakan-akan bid'ah. Sesuatu yang benar. Ini usaha mereka. Kemudian barulah mereka mengatakan diri mereka di atas al-haq. Dengan bisa mencomot beberapa ayat dan beberapa hadis, namun pada dasarnya hal itu menjadikan kacau keyakinan mereka. Berpindahnya tokoh-tokoh alul kalam dan filsafat dari satu kemungkaran kepada kemungkaran yang berikutnya diakibatkan semata jidal. Siapa yang mengalahkannya maka dia berpindah ke sana. Siapa yang bisa mengalahkan argumentasi ra'yunya, maka dia akan berpindah kepada yang berikutnya. Terus. Intiqalat. Berpindah demi berpindah. Itu menunjukkan adamul thubut. Wa adamul itiman. Fi qulubihim. Tidak kokohnya agama mereka. Dan tidak tenangnya jiwa mereka. Hadirin kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena itu kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Ra'd, ayat yang ke-28, orang yang akan tenang itu adalah orang yang beriman. Manhum ahli sunnah. Yastadilluna awalan, thumma ya'takiduna thanian. Mereka berilmu terlebih dahulu, berdalil terlebih dahulu, baru kemudian meyakini sesuai dengan dalil yang ada. Hal ini sesuai dengan ucapan Imam Bukhari. Babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab tentang kewajiban berilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Itulah yang namanya al-iman wa kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah, ala bidhikrillahi tatma'innu al-qulub. Orang-orang yang beriman dan yang mereka-mereka ini hatinya tenang dengan berzikir kepada Allah, ketahuilah bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah, tatma'innul qulub, akan menenangkan hati. Zikrullah wa kaum muslimin maknanya luas. Zikrullah bukan pemahamannya sempit sebagaimana dipakai oleh kaum sufi dalam membawakan ayat ini. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang sufi ketika membacakan ayat ini, Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah akan menenangkan jiwa. Kemudian mereka praktekkan dengan bid'ahnya. Memegangi ini dan kemudian bergoyang. La ilaha illallah. Terus begitu sampai sekian banyak. Ya, amalan tersebut bukan sunnah. Tetapi mereka bisa mencomot ayat ini untuk ditaruh pada amalan bid'ahnya mereka. Dalam amaliyah-amaliyah yang tidak syar'i. Hanya sekedar sebagai penutup. Bahwa amalan mereka itu adalah bid'ah. Dengan label ini juga zikrullah. Sambil mereka menangis-nangis. Dan mengajak orang untuk ikut menangis. Sehingga mereka menangis ria. Tahu menangis ria? Ada gembira ria. Ini menangis ria karena menangis bareng-bareng. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Zikrullah, baik kaum muslimin, yang dimaukan di sini adalah mengerti tentang agamanya. Mencangkup bab akidah, bab ibadah, bab akhlak, bab muamalah, bab al-kar, zikir-zikir, membaca kalimat thayyibah. Ketika kita mengetahui diri kita sesuai dengan yang disyariatkan, cocok dengan kalam Allah wa kalam Rasul, maka hal itu menimbulkan yang namanya ketenangan. Dan itulah zikrullah. Di antara contohnya, kaum muslimin, di antara contohnya hadis Nabi dalam riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, riwayat Imam Tirmidzi, innas sidqa tumaninatun wal wa innal kadhiba raibatun. Ini contoh dalam perkara zikrullah. Sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan hati. Dan sesungguhnya kedustaan itu menimbulkan kegalauan, menimbulkan keraguan, kekacauan hati, hilangnya rasa tenang, dikarenakan dia tahu dia bohong. Orang yang membohongi temannya atau membohongi seseorang dalam jual beli akan gelisah hatinya, kacau. Dia mau ngomong apa lagi ini? Sudah kepalang basah kemarin bohong. Hari ini pun akan bohong lagi. Untuk memperkuat kebohongannya. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu adalah sabda Nabi kita alaihissalatu wassalam. Alaikum bisidki. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wa inna albir yahdi ilal jannah. Wajib bagi kalian untuk jujur. Kenapa? Karena sikap jujur ini membawa kepada kebaikan. Jujur baik, tenang hatinya. Besok baik lagi. Karena di awalnya dia jujur. Terus begitu. Akan membawa kepada jannah. Namun berbeda hanya dengan al-kadzib. Wa iyyakum al-kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujur yahdi ila an-nar wa innar rajula la wa innar rajula la yataharra al-kadhiba hatta yaktubu alayhi al-kadhdzab aw kama qala nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati kalian dari sikap dusta, karena dusta itu membawamu kepada keburukan. Dusta lagi, bohong lagi, ingkar janji lagi, ngomong yang tidak ada dasarnya lagi, kacau. Dan itu terus menerus, na'udzubillah min dzalik, dikarenakan kebohongan yang sudah ada pada dirimu. Itu membuat kacau, gelisah hati, mau bertobat malu, mau ngomong apa bingung, masya Allah. Had umur dunyawiyah. Ini yang kami contohkan urusan duniawiyah. Cukup dengan itu orang itu membuat apa? Al-qalaq. Galau. Bimbang jiwanya, kacau hatinya. Apalagi dalam perkara umur diniyah. Seorang yang berbicara tanpa ilmu akan timbul dalam hatinya pertanyaan, ini benar apa salahnya? Ini hak atau batil? Ini sunnah atau bid'ah? Bingung dia. Dibilang sunnah, kayaknya tidak pernah dapat di dalilnya. Dibilang bid'ah, tapi ini sudah lama saya amalkan. Sudah mendarah daging, jangan diutik-utik. Tapi orang benar. Kacau dalam hati. Saya ini mengikuti siapa? Nenek moyang? Apa Rasul? Kacau ya kaum muslimin. Tidak pernah terang mereka itu. Bimbang. Yang pada berujung pada an-nar. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin kaum muslimin. Para ulama kita menyebutkan di antara ayat yang menyebutkan jiwa yang baik, jiwa yang tenang, yang akan mendapatkan al-jannah dan keriduan dari Allah Azza wa Jal adalah dalam surat Al-Fajr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Mudah-mudahan kita semuanya jiwa kita tenang. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ketenangan itu kita bisa meraihnya? Bil ilmi. Al huda min Allah jalla wa ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasulnya untuk mengajarkan ilmu nafi'. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Makna al-huda adalah al-ilmu nafi' wa dinil haq maknanya adalah al-amal salih. Allah mengutus rasulnya dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Kalau kita cocok dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam, tentunya bil ilm dipastikan dengan dalil, kita akan kokoh karena kita yakin apa yang disampaikan oleh rasul itu adalah al-haq. Maka jiwanya akan tenang dalam berakidah benar, dalam beribadah sesuai dengan Nabi, tidak tercampuri dengan al-hawa. Dan ini adalah keistimewaan dakwah salafiyah. Ini wahai kaum muslimin adalah keistimewaan dakwah salafiyah di mana mereka memiliki sebuah akidah yu'khadh min manba'i safi, terambil dari sumber yang suci, diambil dari sumber yang suci, min al-kitab wa sunnah, dari nas Al-Quran wa sunnah, ba'idatun an syubhati, an kadidil ahwa'i wa syubhati, wa khaliyatun min ta'wilatil mu'athiratil kharijiyah. Ini keistimewaan dakwah salafiyah yang dengan sebab ini akan menyebabkan tenangnya hati. Kenapa? Dikarenakan mereka mengambil agamanya dari sumber yang suci, yang la raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Dari sumber yang suci Al-Quran wa Sunnah, dengan pemahaman para sahabat Nabi, jauh dari campur tangan hawa nafsu. Tidak ada dalam agama kita tercampuri dengan kepentingan hawa nafsu tertentu. Dan jauh dari itu, alhamdulillah. Apa buktinya kita jauh dari hawa nafsu dalam beragama? Apa buktinya kaum muslimin? Buktinya adalah kaum muslimin, kalau ada perselisihan di antara kita, maka kita menegakkan perintah Allah. In tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau ada perselisihan di antara kalian dalam sebuah permasalahan akidah ataupun permasalahan fikih, tetap kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul. Hatta sampai pun dalam perkara fikih. Syekh Abdullah Al-Bukhari beliau menyebutkan ketika menyebutkan ayat ini. Ayat ini menerangkan wujub ruju'il kitab wa sunnah. Walaupun itu adalah khilaf dalam perkara fikih. Mengambil yang rajih dan meninggalkan yang marjuh. Kenapa? Karena kita tidak ada hawa. Kita tidak ada ta'assub kepada syekh tertentu. Bisa dalam hal ini mengikuti pendapatnya syekh A, dalam pendapat lain syekh B. Kenapa? Karena kita tidak ada hawa nafsu mengikuti jiwa kita masing-masing atau mengikuti orang lain. Hal ini wahai kaum muslimin yang tidak dimiliki oleh ahlul bid'ah, ahlul batil, sehingga jiwanya ahlus sunnah tenang, tuma'nina wassakinatul biqar, penuh dengan ketenangan, kedamaian, ketentraman, dikarenakan mereka zikrullah yang dirujuk kepada Al-Quran wa sunnah ilallahi wa rasul, kepada Allah dan Rasulnya. Ini bukti seorang itu tidak di atas al-hawa. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an, jiwa yang tenang akan dikatakan padanya irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya hadirin wal hadirat, al-aba wal ummahat, rijal wal nisa yang mendengarkan ta'lim ini, Allah berikan kepada kita semuanya jiwa yang tuma'nina, jiwa yang mutma'inna, yang kokoh, yang tenang bil-ilm. Karena kita memiliki ilmu itu yang menjadikan tenang. Itu yang menjadikan tenangnya hati, wahai kaum muslimin. Dan ini harganya mahal. Ketenangan jiwa tidak bisa dengan harta, tidak. Harta itu, wahai kaum muslimin, tidak bisa menimbulkan ketenangan hati. Tetap ragu dan bimbang ketika seorang tidak di atas ajaran yang hak. Untuk kemudian kita dipanggil dengan kalimat ini. Masya Allah, sangat indah sekali ketika Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita dengan irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Rabbmu dengan penuh ketenangan jiwa, penuh dengan keridhaan Allah azza wa jal, hidup yang penuh dengan keridhaan, kelapangan dada dan kesenangan, keceriaan. Masya Allah. Fadukhuli fi ibadi wadukhuli jannati. At-tuma'nina wa ikhwa muslimin, definisinya disebutkan oleh ulama kita, sukunul qalbi ila syai' wa adamu tirabihi wa qalakihi. Ini definisi tuma'nina. Tuma'nina yang biasa diterjemahkan dalam bahasa kita tenang, itu memiliki makna sukunul qalbi ila syai', tenangnya jiwa pada sesuatu yang mantap dan kokoh. Wa adamul ittirabihi, dan tidak ada kebimbangan padanya. Tidak ada kekacauan dalam hati. Ini tidak akan diraih oleh seseorang bil jahli. Yang jahil itu tidak akan pernah merasakan kenikmatan ini. Ketika antum ditanya, berapa nama Allah? Antum tidak pernah talabul ilmi. Mau mengapa? Berapa ya? Ngawur jawabannya. dia ikut-ikutan mayoritas keumuman orang yang di sekitarnya. Saya mendengar 20 nama Allah. Keyakinannya siapa ini? Asy'ariyah dan Maturidiyah tercampur jadi dua. Jadi satu, dua jadi satu. Ya, two in one jadi. Dua paham menjadi satu. Asy'ariyah dan Maturidiyah. Wujud, idam, bako, dan seterusnya itu. Nah, 20. Mantap kamu dengan keyakinan itu? Oh ya mantap. Kita tanya, mantap dari mana? Mantap dari ikut-ikutan orang. Ilmunya enggak tahu. Ini kaum muslimin jangan dianggap sepele. Ini akan berpengaruh nanti di alam kuburnya. Berpengaruh di alam kuburnya. Dia akan menjawab dengan kalimat ha la adri samaitun nas yaqulun kadza faqultu. Aku enggak tahu, aku enggak tahu. Aku cuma mendengar orang bilang begini, aku ikut-ikutan. Ada wajal. Ini kebodohan wahai kaum muslimin yang tidak dibangun di atas ilmu, yang menyebabkan akan adanya kebingungan, kegalauan. Rasul mengatakan mereka ada amal murtabun, orang yang ragu-ragu, maka mereka akan menjawab dengan jawaban itu. Jawabannya ha la adri, aku tidak tahu malaikat. Aku mendengar manusia bilang begini, aku ikut-ikut. Fadorbahu al-malaikatu bimintraqati min hadid. Maka akibat dari keraguan, kebimbangan yang dibangun di atas al-jahlu, hanya ikut-ikutan manusia, maka dipukul oleh malaikat dengan palu mintraqah. Tahu mintraqah? Palu. Tahu palu? Di Sulawesi sana. Nah, itu bukan itu maksudnya, Pak. Palu. Min hadid, dari besi. Hatta sa'u, sampai orang itu menjerit. Kullu sami'a lin-nasi wal jin. Semua mendengar kecuali manusia dan jin. Wala sami'a sa'iku. Kalau manusia dan jin mendengarkan ceritanya mereka yang dibukul oleh malaikat, maka manusia akan pingsan karena takutnya mendengarkan jeritan mereka itu. Itu mengerikan wahai kaum muslimin. Itu karena apa? Karena jahl. Al-jahlu membawa kepada apa? Raib. Kepada kebimbangan, kekacauan, kegalauan, keragu-raguan yang tidak akan mendapatkan sahabat al-din. Bukan hanya di dunia. Beresikonya bahkan sampai alam kuburnya, sampai an-nar. Apa kita akan membiarkan hal itu? Tidak tentunya. Mari kita talabul ilmi. Ahlus sunnah mengatakan nama Allah ada berapa, Mas? Berapa nama Allah subhanahu wa ta'ala? Wah, antum enggak tahu, berarti antum ragu selama ini. Wah, bahaya ini. Kalau langsung dipanggil hari ini Allah, bingung antum. Berapa? 99 nama? Hah? Siapa yang berpendapat? Masya Allah, ulama ini berpendapat. Siapa yang meyakini nama Allah 99 nama? Angkat tangan. Angkat jari maksudnya, Pak, bukan angkat tangan menyerah kayak gini. Siapa ada? Enggak ada. Menyelisih hadis Nabi berarti antum. Rasul menyebutkan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atin illa wahidah faman ahsaha dakhala al-jannah. Rasul menyebutkan dalam hadis ini dengan mantap. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama. Dipertegas oleh Rasul mi'ah illa wahidah. 100 kurang 1. 100 kurang 1 berapa, Pak? Coba lihat kalkulatornya, mbok salah. Berapa? 80? Oh, salah kalkulatornya, Mas. 99. Kenapa kita ragu dengan hadis ini? Mantap tidak? Hadirin yang kami muliakan, hadis Nabi wajib kita imani. Nama Allah 99, 100 kurang 1. Tetapi ini bukan batasan. Hanya 99, bukan. Bukan batasan. Tetapi 99 nama inilah yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jal kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam untuk diberitahukan kepada umatnya dan menjadi keyakinan kita. Allah memiliki 99 nama. Mantap kita dengan ini. Bilangan telah disebut oleh Nabi. 99. 99. Mantap. Yang Allah beritahukan kepada Nabi. Untuk diajarkan kepada umatnya. Untuk diyakini dan diamalkan kandungannya. Maka barang siapa yang meyakininya. Mengamalkan kandungannya. Dakhalal jannah. Akan masuk ke dalam jannah. Ada hadis yang lebih umum dari itu, ayo kaum muslimin. Penyebutan bahwa nama Allah subhanahu wa ta'ala masih ada yang tersimpan di alam ghaib. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka. Sammaita laka bihi nafsaka wa anzaltahu fi kitabik. Aw alamtahu ahad min khalqik. Aw istathartahu bihi fi ilmi al-ghaibi indak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan menyebut semua nama-namamu yang engkau ajarkan kepada seorang hambamu di antara para nabi dan rasul, atau engkau turunkan dalam kitab sucimu, atau yang masih engkau simpan di alam ghaib indak, di sisimu. Qala Syekh Ibn Thaimin ketika menjelaskan hadis ini, ini sebagai dalil bahwasanya nama Allah itu tidak terbatas jumlahnya. Lianna ma fil ghaib indallah la ahad yahsuruhu. Karena sesuatu yang ada di sisi Allah Azza wa Jal, tidak seorang pun bisa membatasinya berapa. Karena itu adalah ghaib. Maka Syekh Al-Imam Ibn Taymin rahimahullah ta'ala wa ghafarallahu, beliau menyatakan dalam kitab Lumatul I'tiqad bab khusus tentang bahwasanya nama Allah tidak ada bilangan yang tertentu. Laisa bi'adadin mu'ayyanin. Nama Allah itu tidak ditentukan dengan bilangan tertentu, dikarenakan masih adanya yang tersimpan di alam ghaib yang belum diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan yang 99? Yang 99 itu adalah yang diajarkan kepada Rasul, yang diperintahkan untuk kita mengimaninya dan meyakininya, sehingga kita mantap. Dua hal ini tidak bertentangan, tidak bimbang kita. Yang diajarkan 99. Yang tersembunyi di sisi Allah, wallahu alam berapa jumlahnya. Sehingga kalau dikatakan total, nama Allah tidaklah ditentukan dengan bilangan tertentu. Karena tidak ada satupun yang tahu, yang masih disimpan di alam ghaib. Mantap hati kita dengan ini. Walaupun zahir hadis ini seakan-akan apa? Berselisih. Satu mengatakan 99, ini bilangan. Satu mengatakan tidak ada batasnya. Ini bagaimana? Kok bisa seperti itu? Karena kita menggunakan pemahaman para ulama kita, para ulama salaf, mereka menukilkan ucapan di antara ulama-ulama terdahulu. Di antaranya Syekh Ibn Utsaimin menyebutkan takribul faham pada dua hal ini. Cara mendekatkan pemahaman dalam hal ini adalah seorang mengatakan indi mi'atu dirhamin a'adatuha lissadaqah. Aku memiliki 100 dirham. Aku siapkan ini untuk disedekahkan. Apakah kalimat ini menunjukkan uangku hanya 100 dirham? Tidak. Masih ada yang tersimpan di brankas. Pakai brankas. Ya. Masih ada tersimpan di rekening. Rekeningnya gendut lagi, Pak. Bahkan sampai buncit. Ya. Mungkin ada yang tersimpan di bawah bantal. Karena sudah kebanyakan duit. Sampai jamur. Sehingga tidaklah batasan 100 dirham itu saja. Uangku masih banyak yang lain. 100 dirham ini aku siapkan untuk bersedekah. 99 nama ini yang harus kalian oleh kaum muslimin meyakininya, mengetahuinya, mengimaninya, mengamalkan kandungannya. Dan tidak berarti cuma itu. Apalagi sudah ada nas. Kita mengatakan bukan cuma itu karena memang ada nas yang menyebutkan adanya nama Allah istazartahu fi ilmi al-ghaib indak, yang masih kau simpan di alam ghaib di sisimu. Begitu pengertiannya. Muncul apa? Ketenangan hati. Inilah wahai kaum muslimin al-iman. Inilah wahai kaum muslimin zikrullah. Luas maknanya. Setiap kita sesuai dengan yang disyariatkan, itu bagian dari zikrullah. Jadi zikrullah bukan hanya ingat kepada Allah, bukan. Tetapi cocoknya kita dengan yang disyariatkan, itu bagian dari zikrullah. Mengingat Allah, yakni dengan mengingat syariatnya dan mengamalkannya. Betapa banyak orang yang berbuat maksiat. Judi, momennya. Sambil ngocok ini apa? Apa ini namanya? Kartu? Remi atau apa? Ada yang berpengalaman di sini? Wah. Jangan nyebut itu aib. Qad mada, itu dunia yang telah lewat. Bisa jadi di antara mereka ketika sambil ngocok kartu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ini ingat tidak dengan Allah? Ingat. Kemutan, kalau bahasa Jawanya kemutan. Tetapi itu bukan bagian dari zikrullah. Hadin ma'asi, maksiat. Ini tidak menenangkan jiwa. Dan kemudian supaya tenang, ngocok, saya tenang. Bismillah. Tidak seperti itu ya kaum muslimin. Sehingga zikrullah bukan hanya sekedar eling dengan bahasanya kaum kepercayaan. Tahu eling? Eling itu bahasa Jawa yang maknanya kemutan. Tahu kemutan? Kemutan itu bahasa Jawa masih. Yang artinya hanya sekedar ingat tok saja. Bukan itu ya kaum muslimin. Yang berikutnya ya kaum muslimin rahiman jami'an. Disebutkan dalam riwayat yang sahih. Riwayat Imam Ahmad dan musnadnya beliau. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi alaihissalatu wassalam beliau menyatakan, al-birru ma sakanat ilaihi nafs wa tma'anna ilaihi al-qalb. Yang namanya kebaikan itulah yang menyebabkan jiwa itu tenang. Wa tma'anna ilaihi al-qalb, hati pun merasa damai. Itu tatkala seorang di atas albir. Adapun wal'id, dosa adalah sesuatu yang membuat hati ragu dan bimbang, takut. Sehingga kaum muslimin tenang itu di saat kita di atas siratal mustaqim. Lawan dari tenang, kekacauan, kegalauan, kebimbangan, keraguan, ketakutan, itu ketika seorang di atas siratul jahim. Maka marilah kita talabul ilmi agar kita semakin tahu ilmu, semakin sabat alal haq, di atas al-haq. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah lah yang mengokohkan jiwa-jiwanya orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh ketika di dunia dan ketika di akhirat kelak. Masya Allah. Di dunia mantap. Ahlus sunnah mantap. Kewajiban ittiba' Rasul wa adamu taklid. Dan dilarangnya taklid. Taklidul a'ma. Taklid buta. Ketika terjadi fitnah bergejolak menimpa beberapa orang-orang yang tadinya kita kenal, fitnah menimpa mereka-mereka mungkin yang pernah kita ambil ilmunya. Saat itu terombang-ambing ahlus sunnah, katanya ada apa? Fulan begini, fulan begitu. Ini ustadku ini, kok begini jadinya? Bagaimana ini? Kacau. Terhempas badai fitnah. Apa yang terjadi pada ahli sunnah? Hah? Dengan manhaj yang hak, maka tenanglah jiwa mereka. Apa di antara manhaj yang ada? Al-barakatu ma'akabirikum. Barakah itu ketika kalian mengikuti akabirikum, ulama kibar di antara kalian. Ulama kibar itu adalah ulama yang dikenal oleh ulama sebelumnya. Ulama yang sebelum para ulama yang sekarang ini ada. Syekh Al-Albani, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Muqbil. Mengenal para ulama-ulama yang akan datang setelah mereka. Kita mengenal Syekh Rabi atau Syekh Ubaid. Itu karena mereka ini kibar ulama di zaman sebelum ini. Karena mereka beliau-beliau telah wafat. Diawali dengan Syekh Al-Albani meninggal dunia terlebih dahulu. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kemudian menyusul Syekh Ibn Uthaymin. Menyusul kemudian Syekh Muqbil. Sudah memberitahukan kepada kita siapakah yang menjadi panutan dakwah salafiyah sepeninggal mereka. Di antaranya disebutkan nama Syekh Rabi, Syekh Ubaid Al-Jabiri dan beberapa ulama-ulama yang itu adalah kibar sin wal ilm. Kibar ilmunya dan kibar tuanya, umurnya. Maka kita mengikuti manhaj ini. Walaupun di depan kita ada sosok ustadz yang dulu kita ambil ilmunya. Pendapat lain, saya tidak tahu masalah. Tapi saya memiliki prinsip ini. Ketika ustadzku ini menyimpang dari prinsip ini, menyelisihi kalam ulama al-kibar, dan dia mengikuti sigar, misal dalam hal kasus musafiqah, dia mengikuti Ibn Hadi. Saya memiliki prinsip ini. Nabi memberitahukan al-barakatu ma'akabirikum. Saya mantap dengan ini. Walaupun saya mungkin kali ini belum paham masalahnya apa, tapi ustadzku salah. Walaupun dia adalah gurumu, walaupun dia orang yang kau bermulazamah di depannya sekian lama, tetapi dia menyelisih prinsip Nabi al-barakatu ma'akabirikum. Muhammad bin Hadi sigar. Amam al-kibar laisa bisyai. Syekh Rabi jangan dipandang Muhammad bin Hadi selevel dengan Syekh Rabi. Lah, umurnya jauh ya kaum muslimin. Jauh umurnya. Jauh. Sudah pernah ketemu? Belum. Nah, jangan pernah ketemu karena sudah menyimpang. Dulu saya pernah ketemu salah satu umroh, alhamdulillah masih muda, jauh dengan Syekh Rabi umurnya dan ilmunya. Oh, dia muridnya jauh ya kaum muslimin, tetapi mereka berusaha untuk menyamakan Kami juga mengikuti kibar. Siapa kibarmu? Ibn Hadi. La, kadzab. Wabalik kita hayyar haluh. Berubah. Maka kita sebagai talibul ilmi atau awamnya ahlu sunnah memiliki prinsip ini. Dan ini yang menyebabkan tenangnya jiwa. Alhamdulillah. Dalam perjalanan fitnah ini, semakin hari semakin terbongkar siapa yang hak dan siapa yang batil. Alhamdulillah. Hakadah kaum muslimin. Fitnah sebelum itu, fitnah siapa? Hajuri, Hajawira, pengikut Yahya Ibn al-Hajuri. Ya, di tempat sini ada Hajuri, kita heran. Kok masih ngotot, baik? Berarti ngotot, Bapak. Kakuruk pengen. Apa hujjahmu? Yal Hajuri laysa bil kibar. Amam al-kibar laysa bil kibar. Mungkin dia syekh di depanmu karena kamu jahil. Al-kibar. Radd ala al-Yahya. Ulama-ulama besar membantah Yahya al-Hajuri. Wabayana khata'ahu wa zallatahu wa dalalatahu. Dibantah kesesatannya. Diberikan bayan oleh para ulama kibar. Kenapa anda tidak mengikuti al-kibar? Di mana Nabi mengatakan al-barakatu ma'a kabirikum. Barakah itu bersama kibirikum. Prinsip ini dipegangi. Tatma'in qulubukum. Hatimu akan tenang. Jiwamu akan tenang. Walaupun mungkin di awal muncul permasalahan itu. Saya masih bingung apa sih yang menjadi masalah. Begitu tidak, Pak? Atau mungkin ada yang masih bingung sampai hari ini? Kebangetan. Ngerti kebangetan? Ya. Hadirin kaum muslimin rahimah jami'an. Wahakada. Jiwa itu tenang ketika kita di atas apa? Al-ilmu. Yang berikutnya kaum muslimin. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam beberapa ayat. Orang yang menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, menyelisihi kalam Allah wa kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan bersama siapa? Syaitan. Syaitan tidak akan menimbulkan rasa tenang. Sebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Barang siapa yang dia berpaling dari peringatan Allah subhanahu wa ta'ala maha rahman, yani menyelisih al-haq, maka nuqayit lu syaitanan, kami akan berikan syaitan yang akan mendukung dia. Bakana lahu qarin, fahuwa lahu qarin, dan syaitan akan menjadi teman bagi dia. Sehingga ketenangan hati kaum muslimin ketika seorang di atas siratul mustaqim, dan ketika dia tidak di atas siratul mustaqim, maka dia akan bersama dengan syaitan. Disebutkan tentang ayat ini adalah alladzi anzalahu ala rasulihi. Makna zikr dalam ayat ini adalah dia mengikuti anzalahu ala rasulihi, yang Allah turunkan kepada rasulnya. Wahuwa kitabuhu, yaitu Al-Quran. Waman arda'an, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, fayyadahu law syaitanan yudilluhu, wayisuddu anis sabil. Siapa yang meninggalkan al-ilmu Al-Quran wa sunnah, maka Allah akan jadikan dia sebagai orang yang tersesat. dijadikan syaitan yang akan menjadikan dia menyimpang, syaitan yang akan menyesatkan, syaitan yang akan menyimpangkan dia dari al-haq. Bahwa yahsibu annu al-huda, dalam keadaan dia menyimpang, dia menyangka dirinya di atas petunjuk. Ini kondisinya ahlul bid'ah seperti itu. Disebutkan juga dalam surat Taha ayat yang ke-124, sebab ketidaktenangan hati adalah ketika seorang berpaling dari al-haq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang dia berpaling dari peringatanku, berpaling dari ajaranku, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Di dunia hatinya galau, kacau, bimbang, tidak pernah merasakan kelezatan, ketenangan, kekokohan, kemantapan tidak ada. Selalu dia bimbang begini, bagaimana, begitu, bagaimana, ini menyimpang, ini terus seperti itu. Sebagaimana ahlul kalam yang tidak memiliki ketenangan hati pada mereka. Wa nahsyuru yaumil qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia nanti di yaumil qiyamah dalam keadaan buta. Lihat ya kaum muslimin, apa makna zikrullah dalam ayat ini? Barang siapa yang berpaling dari zikrullah, apa maknanya? Apakah hanya lupa dari Allah, tidak ingat dari Allah Azza wa Jalla? Maknanya bukan itu. Ternyata maknanya berpaling dari zikrullah disebutkan dalam kalimat setelahnya. Orang ini mengatakan, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabb, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dulu ketika di dunia bisa melihat. Maka Allah menyebutkan, atatka ayatuna fanasitaha fakadhalika al-yawma tunsa. Kamu dibangkitkan dalam keadaan buta. Kenapa? Tahu kamu sebabnya? Karena dulu ketika di dunia ayat-ayat kami datang kepadamu. Syifu, lihat barakallahu fikum. Ad-din, al-ulum, ayat Al-Quran datang kepadamu, hadis Nabi sampai kepadamu, namun kau melupakannya. Engkau tidak peduli dengannya, engkau tidak mengikutinya, engkau tidak memeganginya. Fakadzalika al-yawma tunsa, maka demikian hari ini, demikian pula engkau hari ini, engkau dilupakan. Berarti makna zikrullah itu adalah apa? Ittiba'ul haq. Al-Quran wa sunnah difahmi sahabat. Yang ini tentunya mengapa Al-Quran sudah dengan pemahaman sahabat. Kita telah mengetahui kewajiban mengikuti Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman apa? Sahabat. Bukan itu pembahasan kita pada kesempatan bagi ini. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para salaf, di antara doanya mereka, Allahumma habli nafsan mutmainnatan ilaik. Ya Allah, wa kana min du'i ba'di salaf, dan di antara doanya para salaf mereka mengatakan, Allahumma ya Allah, habli nafsan mutmainnatan ilaik, berikan kepadaku jiwa yang tenang kepadamu. Tenang dengan syariatmu. Tenang dengan beribadah kepadamu. Tenang dengan meyakini tauhid. Tenang dengan ilmu din. Tenang. Tenang. Jadikan hati kami tenang. Tenang dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Berzikir dengan menyebutkan kalimat thayyibah. Memperbanyak istighfar Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Menyebutkan di antara cara agar jiwa kita tenang adalah al-ikthar min zikrillah wal istighfar wat taubah. Memperbanyak zikrullah yang memiliki makna mengucapkan kalimatut thayyibah, ucapan-ucapan baik. Istighfar memiliki makna kita berhenti dari maksiat yang kita lakukan, kita minta ampun kepada Allah. Dan kita meyakini Allah dalam maghfar, maha pengampun. Dan bertobatlah engkau dari maksiat. Maka akan tenang jiwamu. Taubat, berhenti dari dosa. Jangan kau lakukan lagi. Menyesallah dari itu dan jauhi itu. Dan berazamlah engkau untuk tidak melakukannya lagi. Ini asbab at-tumanina. Hadirin kaum muslimin, di antara zikir-zikir yang mudah dilakukan dalam ucapan subhanallah wa bihamdi. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, ala ukhbirukum bi ahabil kalami ila Allah. Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian ucapan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah bisa. Ini buat siapa? Nah, ini minta izin maksudnya. Supaya mantap minumnya. Harus tasabut dari kaum muslimin. Karena sesuatu yang syubhat itu menimbulkan ragu. Ini makanannya siapa? Boleh pandai dimakan. Jangan sembarangan comot makan-makan. Lah duweka siapa sih dipangani? Begitu ditegur, itu kok dimakan punya saya? Aduh langsung bingung, ini sudah masuk perut. Dikeluarkan bagaimana? Paling besok pagi keluarnya. La haula wala quwwata illa billah. Itu pun harus hati-hati wahai kaum muslimin. Dalam hal makan, minum. Jangan sembarangan dimakan, apapun dimakan, kaki empat dimakan. Kambing boleh pak. Tapi kaki empat yang kalau dipukul kain-kain. Jangan dimakan itu. Nabi mengatakan, kullu lahmin nabatat min suhtin ahaqqu binnar. Setiap tubuh yang berkembang dari hal yang haram, itu sangat layak dibakar dalam neraka. Itu semuanya kaum muslimin diteliti. Maka anda akan tenang dalam hidupmu dan tidak akan galau kacau. Diselesaikan masalah terus. Sudah satu jam berlalu. Cukup insya Allah. Walaupun tentang zikir insya Allah satu hal yang tidak asing di telinga kita. Hadis yang tadi terakhir sudah saya sebutkan, ucapan mana yang paling dicintai? Belum. Kapan-kapan lagi insya Allah Pak. Kalimat itu adalah kalimat subhanallah wa bihamdi. Kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ucapkan sebanyak-banyaknya kalimat ini. Itu kalimat yang paling dicintai. Sebutkan dalam hadis yang lainnya, kalimatani khafifatani 'an lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani 'inda ar-rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil 'azim. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, ringan. Tanpa berat kita mengucapkannya. Tetapi timbangannya begitu berat. Al-Mizan nanti dia melkiamah. Bahkan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Pahala mengucapkan subhanallah walhamdulillah atau subhanallah wa bihamdi subhanal 'azim ini memenuhi antara kolong bumi dengan langit. Bumi dengan langit, wahai kaum muslimin. Berapa jaraknya bumi dengan langit? Hah? Masafah 500 amin. Perjalanan 500 tahun. 500 tahun. Naik apa? Asy-Syaikh bin Utsaimin menyebutkan, kalau Rasul menyebutkan masafah kida kada wa kada, perjalanan sekian sekian dan sekian, itu perjalanan al-mu'tabar fi dzalika zaman. Yang mu'tabar perjalanan yang terjadi di zaman itu. Naik onta atau naik kuda. Antum naik onta, ketepluk. Sehari, dua hari, sebulan, dua bulan, 12 bulan, 13 bulan, setahun, 2 tahun, sampai berapa? 500 tahun. Ya. 3 generasi. Antum safar 100 tahun mati, anakmu 100 tahun lagi, cucumu 100 tahun lagi, buyutmu terus sampai di Masya Allah. Itu antara bumi dengan langit. Antum naik pesawat, coba lihat luasnya sepanjang mata memandang, Masya Allah. Itu bisa terpenuhi wahai kaum muslimin dengan pahala bagi kita kalau kita membiasakan kalimat Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim. Dimanapun kita berada, selain di hammam, di toilet, di kendaraan, ketika kita bekerja, berdagang, ketika kita sedang santai di rumah, ummahat saling sambil masak. Tapi ingat, jangan sampai gosong. Hah? Subhanallah wa bihamdi sampai gosong. Suaminya marah-marah, ini kok gosong? Ya tadi saya sambil zikir. Wah, itu sebuah kesalahan. Jangan beralasan di balik zikir. Kosong terus. Ya. Hei kaum muslimin, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Zikir di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan adalah kalimatut thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ucapkan itu terus menerus. Nabi menyebutkan lain qultu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Kalimat ini kalau aku menyebutkannya, aku lebih sukai daripada satu hari di mana langit atau satu hari di mana matahari muncul. Yani maknanya adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, pahalanya lebih banyak, lebih besar daripada dunia beserta isinya. Antum bisa mengucapkan itu? Coba masing-masing mengucapkan, enggak usah bareng-bareng, nanti bid'ah malah. Nah, kita tidak ada thariqah jama'iyah. Selesai sudah subhanallah walhamdulillah wallahu wallahu akbar. Kaya kita kaum muslimin. Kita kaya raya. Kenapa? Lebih daripada dunia beserta isinya. Lah, di sini rupanya duit, Pak. Lah, mata duiten rika. Besok dia memiliki amai kaum muslimin. Pahala yang membumbung tinggi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Itu semuanya dilakukan dengan yang tadi kami sampaikan di depan. Bukan hanya ini saja. Mengikuti al-haq, Al-Quran wa sunnah bifahmi salafil ummah. Kokoh di atas itu. Prinsip-prinsipnya dipegang. Maka akan tenang jiwamu. Kemudian kau sembari dengan itu memperbanyak tasbih, takbir, tahmid, tahlil dan sebagainya. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beristighfar, Allahumma fir li, Allahumma fir, terus. Maka sempurnalah insyaallah ketenangan jiwa kita. Dan dengan berakhirnya ta'lim kita di pagi ini pun membuat tenang. Karena apa? Kalau kelamaan membuat repot. Gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan ta'lim ini selesai, tenanglah jiwa antum. Karena bisa tidur lagi. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan hadirin semuanya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.